Walaupun terbentang jarak di antara kita, ku rela demi cintaku setia menerima. Memendam rindu padamu aku merana, teramat sukar untuk melupakan bayangan kasihmu.